عن ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita ambil hadis yang ketiga dari bab dzikr khawarij wa sifatihim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه أرحم الراحمين واغفر له ولوالدين والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم حجات المسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الزكاة باب الذكر الخوارج وصفاتهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن عمارة بن القعقاع قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة في أديب مخروض لم تحصل من ترابها. قال فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة بن حسن والأقرع بن حابس وزير الخيل والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن أبي طفيل. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غير العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله. فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله. قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن وليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال لا لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضئضئه هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز هناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال أظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. Hadis yang pertama yang dibaca tadi dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, ba'tha Ali radhiyallahu ta'ala an wa huwa bil yamin bidhahabatin fi turbatiha إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر أقرأ بن حابس الحنظلي وعيينة بن بدر الفزاري وعلقمة ابن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد بن الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. فغضبت قريش فقالوا: أيعطي صناديق نجد صناديد نجد ويدعنا؟ dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Ali yang dia di Yaman mengirim emas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam membaginya kepada 4 orang. Aqra bin Habis Al-Hamdani, Muyayhan bin Badr Al-Fazari, dan Alqama ibn Ulatha Al-Amiri. Kemudian satu orang dari Bani Kilab, Wazid Al-Khair At-Ta'i. Kemudian satu orang dari Bani Nabhan. Lantas orang Quraisy marah. Ini artinya tidak menerima pembagian yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata, ayu'ti sanadid najdin wa yad'una, apakah dia memberi tokoh-tokoh orang Najd dan membiarkan kita? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni innama fa'altu dhalika li'ata'allafahum, sesungguhnya aku hanyalah memberikan atau melakukan hal itu guna untuk aku mendekati hati mereka. Faja'a rajulun, datang seseorang, kathul lihyah, jenggotnya yang lebat, musyriful wajdatain, di mana daging dari daging pipinya itu tebal. Ghairul ainain, matanya cekung sehingga hampir tidak kelihatan. Natiul jabin, jabin keningnya menonjol. Mahluqur ra's, kepalanya gundul. Faqal, lalu dia mengatakan, ittaqillah ya Muhammad, bertakwalah kepada Allah atau takulah kepada Allah wahai Muhammad. Qal, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, فمن يطع الله إن عصيته. Maka siapakah yang akan mentaati Allah kalau aku bermaksiat kepadanya? Aya'manuni ala ahli al-ardi wa la yata'manuni. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan amanah kepadaku terhadap penduduk bumi sementara kalian tidak mempercayaiku? Jadi Allah mempercayakan kepadaku untuk penduduk bumi, tapi kalian tidak mempercayakanku. Qal thumma adbara rajul. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, kemudian orang itu pergi. Fasta'dana rajulun minal qawm fi qatlihi yurawna annahu Khalid bin al-Walid. Lalu seseorang dari kaum yang ada minta izin untuk membunuh orang yang pergi tadi. Dikira bahwasanya yang orang itu adalah Khalid bin Walid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min dhi'i hadha qauman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum yaqtuluna ahla al-Islam wa yad'una ahla al-awthan yamruquna min al-Islam kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Inna min dhi'i hadha qawman. Dhi'i huwa aslu syai. Dhi'i itu adalah asal sesuatu. Dimana artinya sesungguhnya dari asal orang ini ada kaum. Yang mana mereka membaca Al-Quran yang tidak melewati tenggorokan mereka. Yaqtuluna ahlal awthan. Yaqtuluna ahla al-Islam wa yad'una ahla al-awthan. Mereka membunuhi orang-orang Islam dan membiarkan orang-orang musyrik. Ahlul awthan itu orang-orang mengibadati berhala. Yamrukuna min al-Islam kama yamruku as-sahmu min ar-ramiyah. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari sasarannya. Lain adraktuhum, jika seandainya aku menemukan mereka, menjumpai mereka, لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ, sungguh aku akan membunuh mereka seperti terbunuhnya kaum 'Ad. أي qatlan 'aman musta'silan. Maksudnya adalah membunuh dengan membunuh semuanya musta'silan sampai ke akar-akarnya. Maksudnya tidak ada lagi yang tersisa. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-Haqqah ayat 8, fahal tara lahum min baqiyah, apakah kalian melihat bagi orang-orang 'ad, kaum 'ad itu, ya, min baqiyah, tersisa, masih ada, lihat sisanya, enggak ada lagi, habis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya aku temui mereka, dan adraktuhum laqtulannahum qatlat, jika aku menemukan mereka, pastilah aku akan memerang mereka seperti terbunuhnya kaum 'Ad, yaitu membunuh mereka ke akar-akarnya, betul-betul dihabisi. Imam Nawawi dia mengatakan, wa fihi al-hathu ala qitalihim. Maka dalam hadis ini terdapat dorongan untuk memerangi mereka. Siapa? Khawarij itu. Wa fadilatun li Ali radhiyallahu anhu fi qitalihim. Dan keutamaan bagi Ali di dalam memerangi mereka. Khawarij, kalau kita lihat dari sejarah, baru muncul secara pemikiran dan bentuk atau dan kelompok itu adalah pada zaman Ali. Maka orang ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah tunasnya. Dan sifat-sifat mereka disampaikan oleh Nabi. Mereka membaca Al-Quran, tetapi tidak melewati tenggorokan mereka. Ini sudah kita pelajari, ada dua makna. Makna yang pertama, bahwa mereka tidak memahami Al-Quran. Hanya bacaan saja, tidak sampai ke dalam hatinya. Sehingga bacaan itu dan Al-Quran itu tidak bermanfaat bagi mereka, hanya sebatas bacaan di bibir dan bacaan di tenggorokan, karena di situ makharijul huruf, di antara makharijul huruf. Makna yang kedua, bahwa amalan mereka tidak terangkat. Sifat mereka yang kedua adalah yaqtuluna ahlal islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka memerangi, membunuh orang muslim dan membiarkan orang-orang kafir, membiarkan orang-orang musyrik. Ini sifatnya. Kebencian mereka kepada sesama muslim, persangatan, sehingga mereka memeranginya, membunuhnya. Dan ini sifat yang kedua, karakter dari orang-orang Khawarij. Kemudian kondisi mereka yang telah disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamruquna minal Islam kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak sepanah dari sasarannya. Ini telah kita bahas sebelumnya tentang hukum terhadap Khawarij. Secara zahir dari hadis ini, maka ada sebagian orang memandang bahwasanya Khawarij keluar dari agama Islam, kafir. Namun jumhur ulama memandang bahwa Khawarij masih di dalam daerah Islam, mereka masih dari umat Islam. Sebagaimana kita sebutkan kemarin bahwa 72 golongan yang terancam masuk api neraka, jumhur ulama mengatakan mereka itu masih di dalam ruang lingkup Islam, tidak di luar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sikap untuk memerangi. Karena kalau kita lihat, ini akan menjadi penyakit. Sebagaimana misalkan di tubuh kita ada penyakit membusuk bagian dari tubuh, kalau tidak diamputasi, dia bisa menyalar lagi kepada yang lain. Maka perlu ada istisal, yaitu menghabiskannya sampai ke akar-akarnya supaya tidak ada lagi penyakit setelahnya. Nah, ini adalah bagian penyakit, ya, penyakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk memeranginya. Mereka muslim atau tidak? Ya, berdasarkan jumhur ulama, mereka muslim. Sebagaimana perkataan Ali, ikhwanuna baghaw alaina, saudara-saudara kita yang bersikap melampaui batas kepada kita. Ya, sebagaimana juga perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Apabila dua kelompok dari orang-orang mukmin bersaling berperang, maka damaikan antara mereka. Apabila salah satu kelompoknya melakukan tindakan semena-mena kepada yang lain, yakni melampaui batas, tetap juga dia mau, enggak mau dia berdamai, tetap juga dia menzalimi, maka kata Allah, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, perangilah kelompok yang melakukan kezaliman, kesemena-menaan, حَتَّى تَفِيَا إِلَى أَمْرِ اللَّهِ, sampai dia kembali kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنْ فَاتْ, apabila mereka sudah kembali, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلُ أَقْسِطُوا, maka damaikan mereka dengan adil dan bersikap adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin. sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Hadis yang kedua masih dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, ba'atha Ali ibn Abi Talib ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Yamani bi dhahabatin fi adimin maqrudin lam tuhassal min turabiha. Ali bin Abi Talib yang ada di Yaman, karena Ali juga diutus oleh Nabi untuk berdakwah ke Yaman. Di waktu Haji Wada tahun ke-10 dari hijrahnya Nabi, Nabi datang dari Madinah ke Mekah, sementara Ali datang dari Yaman ke Mekah. Ali mengirim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam emas yang dibungkus di dalam adib, kulit yang disama dengan al-qard. Ini tumbuh-tumbuhan yang ada di sana, lam tuhassal min turabiha, yang belum dipisahkan dari tanahnya. Jadi masih campur tanah dengan emasnya. Qal faqasamaha baina arba'ati nafar. Lantas Nabi SAW membagi kiriman tadi antara empat orang. Baina Uyayna bin Hisn wa Aqra bin Habis wa Zaid bin Khair wa Rabi', yang keempatnya imma Alqamah ibn Ulathah wa imma Amir bin Tufayl. Yang keempatnya boleh jadi Alqamah bin Ulathah atau Amir bin Tufayl. Faqala rajulun min ashabihi, salah seorang dari sahabatnya berkata, kunna nahnu ahaqqu bihadha min haula, kita yang lebih berhak daripada mereka. Qala fa balagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, perkataan itu sampai kepada Nabi. Qala ala ta'manuni, tidakkah kalian merasa percaya kepada kami, kepada saya? Wa ana aminun man fis sama, dan aku yang dipercayakan oleh yang ada di langit. Dan kepercayaan yang ada di langit, ya kepercayaan Allah nih, untuk diamanati seluruh penduduk di bumi. Lah, kalian tidak percaya dengan saya? Ya'tini khabrus sama'i sabahan wa masa, pagi dan sore datang kepadaku berita langit. Qala fa qala rajulun gha'irul 'ainain, maka ada satu orang yang berdiri dalam kondisinya matanya, kedua matanya cekung, musyriful wajdatain, yakni daging di pipinya ini menonjol, nasyuzul jabaha, begitu juga keningnya menonjol ke depan, kathul lihyah, jenggotnya yang banyak, mahluqur ra's, kepalanya yang gundul, musyammarul izar, kain kasarungnya disingsingkan. Faqala ya Rasulullah ittaqillah, wahai Rasulullah takutlah kepada Allah. Faqala wailak awalastu ahaqqu ahlal ardi an yattaqillah, ayattaqiyallah, celaka kamu, bukankah aku ini adalah orang yang lebih berhak atau penduduk negeri, penduduk bumi yang lebih berhak untuk bertakwa kepada Allah? Qala thumma walla ar-rajul. Lalu orang tadi berpaling, pergi dia. Faqala Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dia mengatakan, ya Rasulullah, ala adribu unuqah. Ya Rasulullah, tidakkah aku penggal kepalanya, lehernya saya penggal. Faqala la. Kata Nabi, tidak. La'allahu ayyakuna yusalli. Boleh jadi mungkin dia sholat. Qala Khalid. Lalu Khalid bin Walid mengatakan, wa kam min musallin yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi. Entah berapa orang yang mengerjakan sholat, dia mengucapkan dengan lisannya apa yang tidak ada dalam hatinya. Berbeda lisan dengan hatinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni lam Umar. Ini lam Umar an anquba ala an qulubin nas. Aku tidak diperintahkan untuk melobangi hati-hati manusia. Ya, ini maksud melobangi itu melihat ke dalamnya. Wala asyqa butunahum, tidak juga aku diperintahkan untuk membelah perut mereka. Imam Nawawi dia mengatakan, maknahu inni umirtu bil hukmi bil zahir wallahu yatawalla sarair. Aku diperintahkan untuk menghukum, menilai yang zahir. Dan urusan Allah terhadap yang sarair, yang di dalam, yang tersembunyi di dalam hati, itu adalah kembalikan kepada Allah. Kita menghukumnya secara zahir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza qalu dzalika faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Yani dalam hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi tidak ada yang berhak diibadah kecuali Allah. Jika mereka sudah mengucapkan itu, maka mereka telah menjaga darah mereka dan harta mereka dariku, kecuali karena haknya, hak darah apa? Qisas. Hak harta apa? Zakat. Wa hisabuhum 'ala Allah. Perhitungan mereka diserahkan kepada Allah. Wa fil hadis, dalam hadis yang lain, halla syaqaqta an qalbihi. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Usama bin Zaid bin Harithah ketika dia dan sahabat-sahabatnya diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau dan sahabat-sahabatnya dikepung oleh dan dihadang oleh orang-orang musyrik. Maka terjadilah peperangan. Ada satu orang, dia sudah membunuh ini, membunuh itu. Pas berhadapan dengan Usama, seorang pemuda yang gagah berani, umurnya baru 17 atau 18 tahun. Ketika dia mau mengangkat pedang ke dia, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Lalu Usamah tetap aja menggal dia, mati, terbunuh. Lalu dia ceritakan kepada Nabi kisah yang terjadi. Mendengar hal itu, kata Nabi, apa yang kau lakukan terhadap la ilaha illallah? Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia sudah bersaksi, dia sudah masuk Islam. Apa kata Usama? Dia mengucapkan itu karena takut dengan pedang saya. Tadi dia sudah membunuh orang, sekarang ketika saya angkat dia mengucapkan itu. Apa kata Nabi? Halla syaqqaqta an qalbihi. Tidakkah engkau telah membelah jantungnya, membelah hatinya, sehingga kamu tahu apa maksud dia? Ya, secara hukum zahir dia sudah masuk Islam. Tidak bisa kita keluarkan dia dari Islam. Kita tidak diperintahkan untuk maksud hatinya bagi kuah. Serahkan hakikat dari dirinya, apa maksud niatnya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita ambil pelajaran di sini? Zahir dari sini jelas bahwa kita hanya menghukum seseorang secara zahir. Qal thumma nadhara ilayhi wa huwa muqaffin. Ay mutawalli mutawallin mutawalli qad a'tana qafahu. Yani dia berpaling, dia telah memberikan kepada kita punggung ya, kudu ya. Kafa itu adalah kudu, tengkuk, karena dia berpaling. Faqal, Nabi mengatakan innahu yakhruju min dhi'i hadha qauman yatluna kitab Allah. Sesungguhnya akan keluar dari usul, ya, dari keturunan ini kaum, mereka membaca kitab Allah. Ratoban, ratoban itu apa? Basah. Maksudnya basah gimana? Selalu dia baca Al-Quran, bibirnya selalu basah karena meraja'ah Al-Quran. Mungkin hafal Al-Quran dia, semangat baca Al-Qurannya. La yujawizu hanajirahum. Tapi bacaan itu tidak melewati tenggorokan mereka. Yamrukuna minad-din. Mereka keluar dari agama. Kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Qala adhunnuhu qal, aku kira dia mengatakan lain adraktuhum laaktulannahum qatla Thamud. Kalau seandainya aku mendapatkan mereka, maka pastilah aku akan memerangi mereka, membunuh mereka, ya, seperti pembunuhan Thamud. Begitu juga kaum Thamud. Siapa nabinya kaum Thamud? Nabi Saleh. Dia ada di Ula, di provinsi Madinah, kalau dibawa sekarang, ya. Mereka memahat gedung, memahat gunung untuk dijadikan rumah mereka. Bagaimana? Begitu juga kaum Samud itu semuanya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi yang tersisa. Nah, di sini kalau kita lihat bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh penguasa untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini. Kalau dibiarkan menjadi penyakit, malah mempengaruhi. Ya, Allah Ta'ala alam, cukup dengan dua hadis ini. Ya, kita lihat kalau ada pertanyaan. Buya mau tanya, apa beda sedekah, infak dan zakat? Mana yang lebih afdal bersedekah atau infak untuk anak yatim daripada fakir miskin? Dari Sufyan, Padang. Sedekah adalah pemberian harta kepada orang miskin. Sedekah itu ada yang namakan sedekah sunat, itu ada pemberian biasa kepada orang miskin. Sedekah wajib itu adalah zakat. Zakat itu adalah juz'un, ya, bagian juz'un makhsusun, bagian yang khusus yang dikeluarkan dari harta yang sudah sampai memenuhi syarat zakat. Ya, yang zakat itu ini nih, gitulah. Ya, bagian yang telah ditentukan, yaitu kalau dengan harta, ya, harta umum, yaitu 2,5% dari harta yang telah wajib zakat, memenuhi syaratnya, terpenuhi nisabnya, kemudian kestabilannya, kemudian umur 1 tahun. Adapun infak itu pemberian, infak pengeluaran, ya, memberikan nafkah, dari kata-kata itu ya, nafaqa, jadi memberi. Maka mungkin di pemahamannya dekat kepada sedekah. Ya. Mana yang lebih afdal untuk anak yatim, sedekah infak itu kepada anak yatim atau kepada fakir miskin? Lihat keadaan. Yang pertama, anak yatim tidak termasuk salah satu yang asnaf 8. Anak yatim, ya, malahan boleh jadi anak yatim wajib mengeluarkan zakat. Kalau anak yatim mewarisi SPBU, harta banyak ada paknya di masjidnya, dia anak yatim, harta banyak, tetap juga dikeluarkan zakatnya, karena zakat itu kewajiban ibadahnya harta. Tapi kalau seandainya inyo dari keluarga miskin, kemudian statusnya anak yatim, ah, ini diprioritaskan miskinnya dan yatimnya. Ini lebih diprioritaskan daripada fakir miskin yang lain. Ya, jadi bukan statusnya yatim itu yang memberi. Kalau status yatimnya adalah santunan, perhatian, ya, bimbingan, kafil, jaminan, ya, dan pemeliharaan anak yatim. Dia tidak punya bapak lagi. Anak yatim itu siapa? Yaitu anak yang ayahnya meninggal dunia, dia belum baligh. Kalau sudah balik, tidak anak yatim lagi namanya. Anda pernah dengar kalau kita ini diciptakan berdasarkan Nur Muhammad, dan ketika kita bersalawat bersambunglah Nur kita. Apakah benar pemahaman itu? Terakhir, apakah ada syariatnya untuk bersalawat dalam keadaan apapun? Misal ketika mau makan, minum, mandi, bacaan Al-Quran. Pertanyaan yang pertama tadi, apakah kita diciptakan oleh berdasarkan Nur Muhammad? Tidak. Hadis tentang Nur Muhammad ada hadis palsu. Ya, hadis tentang Nur Muhammad adalah palsu. Ya. Maka salawat bersambung dengan nur, bersambung nur kita dengan Nur Muhammad itu salah, tidak ada. Jadi Nur Muhammad itu tidak ada. Hadisnya palsu. Tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Apakah kita disyariatkan untuk bersalawat dalam keadaan apapun? Memperbanyak salawat tidak boleh dikaitkan dengan perbuatan tertentu. Pengen minum Allahumma shalli ala Muhammad. Pengen bersalaman Allahumma shalli. Enggak ada. Ada amalan-amalan tertentu yang memang kita disyariatkan untuk bersalawat sebelum, seperti sebelum masuk masjid, keluar masjid, waktu sholat tahiyat itu disuruh untuk salawat. Sholat jenazah ketika kita berdoa, ya, mengawali khutbah itu disuruh bersalawat. Ada poin-poin tertentu, ya. Ada seorang bertanya kepada Ibnu Umar tentang dia bersin kemudian dia bersalawat. Ya, asin, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Diingkari oleh Ibnu Umar karena tidak ada syariatnya seperti itu. Dan ini ada berkaitan dengan ibadah. Maka dikaitkan makan, minum, mandi dan seluruhnya untuk baca salawat enggak boleh. Kalau kita mau bersalawat berbanyak tidak dikaitkan dengan kondisi dan perbuatan tertentu. Wallahu a'lam. Bagaimana jika kita telah berusaha hati-hati agar tidak terkena, oh ini, ya, tidak terkena percikan kencing, namun ternyata masih mengenai pakaian atau badan tanpa kita menyadarinya, apakah sholat kita sah? Kalau kita tidak tahu, sah sholat kita. Dan kita sudah mengambil tindakan kehati-hatian. Kalau kita tidak tahu, maka yang belakangan akan muncul apa? Was-was. Jangan-jangan karena tadi ya, jangan-jangan kencang. Maka perlu kita kehati-hatian sebelum kita melakukan. Saya pernah mendengar penjelasan bahwa keluar madyi yang sedikit dan mengenai pakaian itu dimaafkan karena sulit dihindari. Apakah benar madzinya? Kalau dia keluar dari keluar membatalkan wudu. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus cebok, membasuh kemaluannya dan testisnya, dan dia berwudu. Adapun kain yang dia laku, yang dia anukan, dibersihkan, ya, karena memang sudah susah untuk menghindarinya. Yang tersisa itu adalah ma'fu anhu, dan dia dihukum sebagai najis ringan, mukhaffafah. Wallahu a'lam. Apa sebab keluarnya wadi? Benarkah karena penyakit? Wallahu a'lam. Tapi wadi itu karakternya atau speknya sama dengan madhi, cuma keluarnya di ujung kencing, ya, setelah kita kencing di ujungnya kadang keluar kayak lendir, ya, maka itu namanya wadi. Adapun madhi atau madhyu, dia keluar didorong oleh syahwat. Ya. Maka istrihi, yakni setelahnya itu kadang mengeluarkan. Keluarnya tidak di tidak terasa. Ya, tidak terasa karena basah. Oh, kita lihat. Oh iya. Ada sudah berarti wudu kita batal, harus kita ulangi, sebelumnya kita harus ya, cembok membersihkan kemaluan kita dan membasuh testis. Kenapa? Hikmahnya untuk mendinginkan, karena reproduksinya di situ, ya. Jadi dibasuh menjadi adem dia. Adapun madi, sebagaimana kita wadi, sebagaimana kita sebutkan, dia tidak ada dorongan syahwat. Ya, beda dengan mani. Kalau mani keluarnya penyebabnya sama dengan madi, yaitu dorong syahwat, tapi proses keluarnya keluar dengan kelezatan, kemudian mencurat atau menembak, kemudian diiringi dengan lemas setelahnya, dan jenis cairannya lebih kental daripada mati. Wallahu a'lam. Mohon nasihatnya Buya tentang penjelasan Buya bahwasanya kalau kita sudah mengaji sunnah, kita berbeda dengan orang umum lain. Seperti apa maksudnya? Aplikasi dalam kehidupan. Iya, kita berusaha untuk menerapkan apa yang sudah kita lakukan. Ya, aplikasinya gimana? Contoh ya, kalau seandainya orang umum terkadang pergi ke tempat-tempat, ya umum lah, orang umum pergi pergi ke warnet, pergi ke apa, tempat-tempat yang itu orang tidak akan hiraukan. Tapi kalau seandainya orang sudah ngaji tempat-tempat syubhat seperti itu, jangan ikuti, jangan pergi. Kalau dia untuk melakukan usaha misalkan, janganlah usaha hal-hal yang menjadi dipermasalahkan oleh orang. Jika kita masuk ke surga, bolehkah kita menuntut Allah dengan doa kita sewaktu di dunia, yaitu memohon kepada Allah agar kedua orang tua kami dijauhkan dari api neraka dan masuk ke dalam surga, dengan bertawassul kepada amal soleh dan kesabaran saat terzalimi. Tetapi orang tua kita tetap di neraka karena pernah berbuat musyrik. Baik. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, ketika Nabi bertanya kepada Mu'adz, ma haqqul ibad wa ma haqqul ibad ala Allah? Apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba, dan apa hak hamba yang ditunaikan oleh Allah? Tafaddulan, karunia dari Allah. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh manusia, ay'abuduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaklah dia mengibadati Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Itu hak Allah yang harus ditunaikan oleh manusia. Hak manusia yang akan diberikan oleh Allah, alla yu'adziba man la yusyriku billahi syai'ah. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah mengharamkan kepadanya surga. Jika orang tua kita ya meninggal dunia dengan membawa dosa syirik, maka dia kekal dalam api neraka. Tidak ada bermanfaat tawassul apa kita, syafaat kita sebagai anak untuk minta kepada Allah tidak bermanfaat, karena ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa syirik itu menyebabkan haramnya masuk surga. Tapi kalau dia bertobat sebelumnya maka berarti dia tidak punya dosa syirik, maka si anak di antara syafaat yang bisa diberikan oleh seorang kepada orang lain adalah syafaat anak kepada orang tuanya untuk mengeluarkannya dari api neraka atau mengangkat derajatnya dalam surga. Ya. Jadi ada syafaat itu nanti di akhirat ada 6. 3 khusus untuk Rasulullah dan 3 yang lain ya, umum untuk Rasulullah dan yang lain. 3 yang khusus untuk Rasulullah, pertama syafaatul kubra, yaitu syafaatnya Nabi untuk ditegakkan peradilan. Yang kedua, syafaat Nabi untuk membuka surga, pintu surga. Hanya Nabi yang tidak buka. Yang ketiga, syafaat Nabi untuk pamannya Abu Talib agar diringankan azabnya. Dan syafaat yang tiga lagi, syafaat terhadap orang yang sudah difonis masuk ke api neraka, ya, tapi dia tidak masuk api neraka. Yang kedua, orang yang sudah masuk dalam api neraka dikeluarkan dari api neraka. Yang ketiga, orang yang diangkat derajatnya di dalam surga. Ya, itu bisa seorang mukmin dengan mukmin yang lain, seorang teman dengan teman yang lain, atau seorang anak pada orang tuanya dan sebaliknya. Ya Allah taala alam. Nabi sendiri minta izin kepada Allah untuk mengunjungi kuburan orang tuanya, ibunya. Ya, untuk meminta, untuk mendoakan. Allah Subhanahu wa taala telah izinkan. Kalau menziarahi diizinkan, mengunjungi kuburannya boleh. Tapi mendoakannya tidak. Ya, apatah lagi kita. Ya, tidak bisa. Kalau seandainya orang tua kita meninggal dunia dengan membawa dosa syirik. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Shalawat Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.